إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah al-Jalilu al-Jamil. Berikutnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan sekarang adalah al-Jalil, yakni yang maha mulia, al-Jamil, yang maha indah. Qala rahimahullah ammal jalilu, adapun yang maha mulia, fahuwa alladhi lahu ma'anil kibriyai wal azamati kama taqaddama at-tanbihu alaiha. Maka nama Allah Al-Jalil maknanya adalah zat yang miliknya seluruh dari makna-makna kebesaran dan keagungan, sebagaimana telah berlalu tanbih atas hal-hal ini, yakni sifat-sifat kibriya, kebesaran, wal-azamah, dan keagungan, sebagaimana pada pembahasan yang baru saja kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Jadi kembali kepada sifat-sifat kemuliaan, keperkasaan, kemahakuasaan, kemahaluasan ilmunya, kemahaluasan keagungannya, kemahabesaran zatnya, di mana langit yang demikian besar, luas, kokoh, Allah Subhanahu wa taala melipatnya pada yaumul qiyamah. Demikian pula bumi yang kita huni, Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya pada yaumul qiyamah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Wa amal jamil, adapun al-jamil yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala zatnya maha indah, fa innahu jamilun bi dzatihi, jamilun bi asma'ihi, jamilun bi sifatihi, jamilun bi af'alihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah, maha indah zatnya, maha indah nama-namanya, maha indah sifat-sifatnya, maha indah perbuatan-perbuatannya. Fa asma'uhu kulluha husna, di mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya husna, terbaik. Ini bukan hanya hasan, ya, bukan hanya baik, tetapi terbaik. Sebagai contoh misalnya, di antara nama-nama Allah Al-Alim, di antara nama-nama Allah Al-Alim, ini yang Maha mengetahui. Karena tidak ada satu perkara pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik secara zaman, ya, tinjauan waktu, ya, di waktu yang manapun keberadaan sesuatu pasti diketahui oleh Allah. Jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci. Demikian juga tinjauan secara tempat. Dimanapun keberadaan sesuatu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya Al-Alim, tetapi Al-Alim. Al-Alim, ya, yang menunjukkan kemahasempurnaan, kemahaluasan ilmunya. Oleh karena itu, tidaklah datang penyebutan alim kecuali dengan idhafah, misalnya alimul ghaib atau alimul ghaibi wasyahada, diidhafahkan di sana. Adapun al-alim, ya, maka di situ lepas. Yang menunjukkan yakni mubalaghah fi ilmihi, ya, maha luas, maha sempurna ilmunya. Demikian juga nama Allah As-Sami', yang maha mendengar, maha sempurna pendengarannya. Jadi seluruh nama dari nama-nama Allah husna, terbaik. Kemudian wahiyya fi ghayatil hasani wal jamal, di mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada puncak kebaikan dan keindahan. Oleh karena itu tidak ada, ya, satu pun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berupa, istilahnya dalam bahasa Arab, isim jamid, ya, isim jamid, tapi yang tidak memiliki makna, ya. Contoh misalnya kittun, ya, kucing, ya, asad, ya, ini contoh isim jamid. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala berupa isim musytaq yang padanya mengandung makna. Dan di sini ditegaskan, ya, bahwa nama-nama Allah puncak dari sisi kebagusan nama itu, demikian juga dari sisi keindahannya. Menunjukkan bahwa seluruh nama Allah itu mengandung makna. Ya, karena sesuatu yang tidak mengandung makna tidak ada sisi keindahannya. Mungkin kalau di antara makhluk, ya, diberi nama, ya, yang nama itu mengandung makna, bisa juga tidak mengandung makna. Seandainya nama itu, ya, mengandung makna, yang ada pada makhluk tidak menggambarkan tentang keadaan yang dinamai. Contoh misalnya ada orang dinamai Hasan, ya. Secara makna Hasan itu kan bagus, ya. Apakah nama ini bisa menggambarkan tentang keadaan yang dinamai? Pada makhluk tidak. Ya, ada orang dinamai Hasan, tingkah lakunya apa istilahnya, jelek. Ini contoh. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya mengandung makna yang padanya, mensifati, menggambarkan tentang yang dinamai. Sebagai contoh tadi, Al-Alim menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah, kemahasempurnaan ilmunya. Terlebih kalau di antara makhluk, ya, ada yang dinamai dengan nama-nama yang tidak mengandung makna, ya, asal pembeda saja. Ya, fulan diberi nama ini supaya terbedakan dari yang lainnya. Contoh misalnya Paijo. Ya. Apa makna Paijo? Muhammad. Apa nama? Ya, orang Jawa saja mungkin tidak tahu, apalagi orang Buton ditanya. Ya. Kemudian fala yusamma illa bi ahsanil asma'i. Allah Subhanahu wa taala tidaklah dinamai kecuali ya bi ahsanil asma', dengan yang terbaiknya dari nama-nama. Kemudian wa idza kana al-ismu yahtamilu al-madha wa ghayrahu lam yadkhul fi asma'ihi kama ya'lamu min istiqra'i asma'ihi al-husna kama yu'lamu min istiqra'i asma'ihi al-husna. Jika sebuah nama mengandung al-madha, suatu bentuk pujian, wa ghairuhu, dan mengandung makna yang lainnya, artinya bisa jadi berupa suatu pujian dan suatu yang baik, bisa juga yang mengandung yang lainnya, yakni ketidakbaikan atau kejelekan. Lam yadkhul fi asma'ihi, maka tidak masuk ke dalam nama-namanya. Allah tidak dinamai dengannya. Sebagaimana yang demikian diketahui dari istiqra, yakni membaca, ya, dari asma'ihi al-husna, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, di mana seluruh nama-nama Allah, ya, adalah nama yang menunjukkan kemahabaikan dari maknanya dan tidak ada makna kejelekan yang dikandunginya. Contoh misalnya, ya, suatu nama yang di situ mengandung bisa jadi sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang jelek. Apa yang dikenal di kalangan ahlul kalam, ya, atau ahlul mantik, ini mereka orang-orang yang belajar akidah, tetapi tidak dengan thariqah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tetapi dengan filsafat Yunani. Dimana ini adalah bencana bagi orang-orang yang mempelajari akidah dengan ilmu kalam. Mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan As-Sani, ya, As-Sani sebagai pengganti Al-Khaliq. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kenalkan kepada hamba-hambanya dari nama-namanya adalah Al-Khaliq. As-Sani, ya, artinya yang mencipta secara makna begitu, atau yang berbuat. Tetapi lafaz ini mengandung sisi negatif, ya, selain sisi positif yang ada padanya. Karena namanya perbuatan itu bisa jadi sesuatu yang baik, bisa jadi sesuatu yang jelek. Adapun pada nama Allah Al-Khaliq, ya, tidak ada padanya, ya, selain kebaikan. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengannya, Al-Khaliq. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati Al-Khaliq. Tidak ada, ya, ketaatan kepada makhluk siapapun dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya ini sebagai suatu patokan yang harus dipegang oleh setiap kita, bahwa setinggi apapun kedudukan seorang makhluk, ya, tidak boleh ditaati dalam perkara yang merupakan maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kalian semua kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Di mana ulil amri pada ayat ini mencakup dua golongan manusia, yakni para ulama dan para umara, ulama dan pemerintah. Mereka adalah ulil amri, para ulama, ulil amri dalam bidang din, sedangkan umara ulil amri dalam bidang dunia. Ketaatan kepada mereka, ketaatan yang diikat dengan syariat. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan untuk taat kepadanya, kemudian untuk taat kepada Rasul, diulang lafad ati'u. Jadi ketika memerintahkan taat kepada ulil amri, baik ulama ataupun umara, tidak diulang lafad ati'u, tetapi diikutkan kepada Rasul. Wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Maknanya bahwa ketaatan kepada ulil amri, ya, mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, kedudukan, itu tidak lepas, harus diikat dengan ketaatan kepada syariat. Tidak boleh, ya, demi menaati mereka kemudian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna, dan hanya miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Kemudian pada ayat yang lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 180, pada ayat yang lainnya surat Maryam ayat 65, Allah menyatakan, hal ta'lamu lahu samiyya, ya, maknanya bahwa, ya, tidak ada, ya, sesuatu pun, ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala yang namanya sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala, di mana, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus semuanya, ya, yakni seluruh nama Allah mengandung makna, ya, dan semuanya menggambarkan tentang yang dinamai. Allah Al-Kabir, ya, yang Maha Besar. Karena memang hakikatnya demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Ya, seluruh makhluk, ya, yang demikian besar itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Memang demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. ya, Al-Qahhar, Maha Pemaksa seluruh makhluk, tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di antara makhluk ya, ada yang dinamai atau digelari ya, dengan gelar-gelar yang menunjukkan akan suatu izzah, kemuliaan ataupun kekuasaan. Contoh misalnya ya, seorang dijuluki Al-Malik ya, raja. Di antara nama-nama Allah Al-Malik. Tapi jelas ya, dalam ini perbedaan yang sangat ya, antara Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kenapa? Karena kerajaan dan kepemilikan ya, Allah Subhanahu wa taala ini yang hakiki. Seluruh yang ada itu milik Allah dan semua yang ada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk itu hanyalah sifatnya pemberian yang kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencabutnya, tidak akan mungkin bisa seorang hamba ya, meskipun dia meminta bantuan dari seluruh makhluk untuk bisa mempertahankannya. Kemudian wa dzatuhu ta'ala akmalu dzawati wa ajmalu min kulli syai'in. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling sempurna di antara seluruh zat yang ada. Wa ajmalu min kulli syai'in. Zat Allah adalah yang paling indah dari seluruh zat yang ada. Wala yumkinu an yu'abbaru an kunhi jamalihi kama la yumkinu at-ta'biru an kunhi jalalihi. Dan tidak mungkin untuk digambarkan tentang hakikat dari keindahan zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak mungkin adanya penggambaran tentang hakikat dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ya makhluk siapapun ya bisa untuk meliputi ya, menggambarkan tentang bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yuhituna bi ilma. Ilmu mereka ya, sehebat apapun dari ilmu makhluk, tidak mungkin akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna ahlal jannati ma'a ma hum fihi minan na'im alladhi la yusafu was sururi wal afrahi wal ladhati allati la yuqadaru qadruha. Sampai-sampai pun dalam hal ini ahlul jannah, ya, penduduk surga, persamaan apa yang mereka dapatkan ya, dari kenikmatan ya, kenikmatan jannah alladhi la yusaf, yang tidak mungkin bisa digambarkan ya, tentang hakikat kenikmatan jannah, baik itu dari sisi makanan, minuman ataupun ya, istri-istri jannah. Demikian juga tentang keadaan sungai-sungai ya, tempat-tempat tinggal mereka. Demikian pula as-surur wal-afrah, kegembiraan, kesenangan, walazat, dan kelezatan yang didapatkan oleh mereka, allati la yuqadaru qadruha, yang tidak mungkin hal-hal yang mereka dapatkan dari beragam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan tersebut akan bisa diukur kadarnya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'dadtu li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih dari kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seorang mau membayangkan dengan matanya keindahan yang pernah dilihat ataupun yang bisa dibayangkan, ya, maka kenikmatan jannah yang bisa dilihat oleh al-jannah di atas itu semua. Tidak pernah didengar oleh telinga semerdu apapun yang mungkin bisa digambarkan oleh telinga kita dari keindahan suara, maka apa yang ada di dalam jannah di atas itu semua. Wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah terlintas, ya, di hati seorang hamba pun. Mau kita membayangkan dengan hati kita puncak dari keindahan yang mungkin bisa dibayangkan, tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan jannah. Di sana ada perkara-perkara yang secara nama ada di dunia, ya, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi jelas hakikatnya tidak sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh-sungguh, ya, akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan kehidupan dunia ini. Nah, kalau jannah saja yang itu makhluk, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, adatu li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang tidak mungkin, ya, penglihatan, pendengaran, dan hati kita bisa menggambarkan tentang hakikatnya secara lengkap. Ini jannah. Artinya menunjukkan bagaimana besarnya kenikmatan jannah sehingga tidak mungkin bisa digambarkan dengan apa yang bisa kita gambarkan. Ya, yang dari sini kata Al-Imam Al-Qayyim ataupun yang lain di kalangan para ulama, ya, hal yang sangat-sangat jauh berbeda dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ketika seorang belum memilikinya, ya, seakan demikian indah dan bikin penasaran begitu. Ya, ternyata begitu dia merasakannya, muncul, ya, ungkapan ataupun mungkin bisa jadi sekitar di hati, oh, kok ternyata cuma kayak gini, ya. Padahal sebelumnya, sebelum dia mendapatkannya, dia membayangkan apa yang akan dia dapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini sifat dunia. Jadi dunia, ya, keadaan yang didapatkan oleh seorang ketika mendapatkannya, ya, senantiasa di bawah dari yang dibayangkan. Berbeda dengan akhirat, berbeda dengan kehidupan jannah. semuanya di atas dari apa yang bisa dibayangkan oleh seorang hamba, senikmat, sehebat apapun yang bisa dibayangkan. Baik, oleh karena itu dalam permasalahan jual beli kan di sana ada khiyar, ya, untuk memberikan hak kepada masing-masing sebelum akad tersebut jadi mengikat, ya, untuk berpikir lagi, karena terkadang seseorang sesudah terjadi akad, muncul apa? Pikiran yang lain. Oh, ternyata setelah jadi kok cuma kayak gini, seperti itu. Ini sebagai gambaran sekali lagi bahwa yang mana kehidupan dunia dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, tidak akan ini melampaui dari apa yang dibayangkan, berbeda dengan kehidupan akhirat. Nah, mereka ahlul jannah dengan beragam kenikmatan yang mereka dapatkan dari makanan, minuman, pasangan, yang ada di jannah, tempat-tempat tinggal yang ada di jannah, istana-istana yang demikian indah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dindingnya dari emas. Semua itu, kata beliau, idza ra'au rabbahum wa tamatta'u bi jamalihi, nasau ma hum fihi minan na'im. Tatkala mereka melihat Rabb mereka dan bersenang-senang menikmati keindahan melihat Rabb mereka, melihat keindahan Rabb mereka, maka mereka lupa ma hum fihi minan na'im, dari kenikmatan jannah yang mereka rasakan, jadi kenikmatan makanan, minuman, istri-istri di jannah, dan beragam kenikmatan yang mereka dapatkan dari nikmat-nikmat jannah itu semua, ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lupa dengan nikmat-nikmat itu semua. Yang menunjukkan di sini bahwa kenikmatan yang Allah karuniakan kepada ahlu jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh di atas kenikmatan jannah itu sendiri. Watalasha mahum fihi minal afrah, dan lenyap dari kegembiraan yang mereka sebelumnya dapatkan. Bukan berarti kemudian berubah jadi kesedihan, tidak demikian. Mereka mendapatkan kegembiraan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Saya menunjukkan dari sini kegembiraan bertingkat-tingkat, sebagaimana di kehidupan dunia ini misalnya seseorang mendapatkan sesuatu, kemudian setelah itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia harapkan, yang dia inginkan didapatkan lebih besar, maka kenikmatan yang sebelumnya terkalahkan dengan ini, terlupakan dengan yang baru tersebut. Wawaddu an lau tadumu lahum hadhihi alhalul lati hiya a'la na'imin wa ladzatin. Dan mereka sangat-sangat berkeinginan untuk terus-menerusnya bagi mereka hadihil hal, yakni kondisi ini, yakni bagaimana mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, allati hiya a'la na'imin wa ladzatin, di mana ini merupakan paling tingginya dari kenikmatan dan kelezatan yang Allah karuniakan kepada ahlul jannah. Tentang perkara ini, yakni bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh ahlul jannah, telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat ini. Di antaranya di dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu ya, dalam keadaan nadhira, yakni ya, bercahaya ya, yang menunjukkan kegembiraan, kesenangan yang didapatkan oleh pemiliknya, pemilik wajah tersebut, yakni mereka ahlul jannah. Ila rabbiha nadhirah, di mana mereka dalam keadaan yakni wajah-wajah mereka melihat kepada Rabb mereka. Kata para ulama ahli tafsir, ketika penglihatan ini diidhafahkan kepada wajah, menunjukkan bahwa ya, mereka ahlul jannah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka ya, bukan dengan hati mereka. Karena penglihatan yang ada di wajah adalah mata, bukan hati. Demikian pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ihsan terhadap hamba-hamba Allah, ihsan dalam ibadah kepada Allah ya, seperti yang disebutkan pada hadis Jibril, anta abdullah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, engkau beribadah kepada Allah ya, seakan engkau melihatnya. Jadi ibadah yang betul-betul dibangun di atas semangat kecintaan, pengagungan, pemuliaan terhadap yang dia ibadahi ya, jauh dari sifat bermalas-malasan ya, di dalam beribadah. Ini ibadah ar-raghbah ya, seakan seorang melihat Allah Subhanahu wa taala, maknanya demikian. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, jika engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa dia Allah Subhanahu wa taala melihat engkau dimanapun, kapanpun. Sehingga seorang ketika sadar dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk menjauhi segala perkara yang akan datangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan dalam ibadah kepada Allah. Adapun ihsan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meliputi tiga unsur, tiga perkara. Yang pertama adalah kaful adza, menahan gangguan terhadap mereka, siapapun mereka. Tidak boleh kita munculkan gangguan terhadap mereka. Kemudian unsur yang kedua adalah bazlun nada, yakni mencurahkan kebaikan yang bisa ditempuh. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajh, ya, berwajah cerah terhadap mereka. Dan ini perkara yang penting, karena kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, jika tidak diiringi dengan ini ya, maka ya, hal yang demikian tidak akan menjadikan ketenangan ya, pada orang yang diberikan bantuan tersebut. Ya, sebagai contoh, misalnya seorang ya, membantu tapi dalam keadaan wajahnya apa? Ya, dilipat begitu ya, cemberut. Karena itu kata para ulama bahwa wajah yang cerah ya, itu lebih berharga nilainya dibandingkan seorang memberi harta. Memberikan harta. Kenapa? Ya. Karena hal tersebut ya, akan lebih melapangkan dada orang yang ya, bermuamalah dengannya. Kemudian kata beliau rahimahullah Al-Imam Sa'di, waqta sawmin jamalihi jamalan ila mahum fihi minal jamal. Dan dari kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan yani tambahan keindahan dari apa yang mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada ahlul jannah ya, beragam kenikmatan, termasuk diantaranya keindahan, yang kemudian dengan karunia kenikmatan untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tambahkan kepada mereka keindahan berikutnya. Wa kanat kulubuhum daiman fi syaukin azimin wa nuzu'in syadidin ila ru'yati rabbihim. Dan keadaan hati-hati mereka, ahlul jannah, senantiasa dalam kerinduan yang besar, ya, keinginan yang kuat untuk selalu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Hatta innahum la yafrahuna bi yawmil mazidi farahan takadu tatiru lahul kulub. Sampai-sampai mereka benar-benar bergembira dengan yaumul mazid, yakni hari mereka mendapatkan tambahan. Yakni apa yang dimaksud al-mazid? Yakni kenikmatan yang Allah berikan ketika mereka melihat ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang takadu tatiru lahul kulub, yang hampir-hampir hati itu terbang lepas saking gembiranya. Ma anna hadhihi al-ladhah, bersamaan anna hadhihi al-ladhah, yani kenikmatan ini, kelezatan ini, wa in kanat taba'an li ma'rifatihim bi rabbihim wa mahabbatihi wa syauqi ilaihi. Meskipun ini sifatnya mengikuti sejauh mana dari pengenalan mereka kepada Rabb mereka dan kecintaan mereka serta kerinduan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai yang diketahui, mungkin ada peribahasa dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang, ya seperti itu. Ini dalam hal ini ya pas untuk digunakan juga, karena seorang akan semakin rindu, semakin besar cinta dan pengorbanannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk agamanya ketika dia semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya tidak ada sisi pertentangan dengan ya, seorang merasakan ya, ngeri terkait dengan kematian. Ya. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menyampaikan yang demikian. Yani suatu perasaan yang yani ngeri ataupun takut dengan apa yang namanya kematian. Apakah ini bertentangan dengan kerinduan seorang mukmin kepada Allah? Jawabannya tidak. Nah, bersamaan dengan kelezatan ini mengikuti sejauh mana ya ma'rifah pengenalan seorang kepada Allah ya, kecintaan dan kerinduan kepadanya, walakin inda ru'yati mahbubihim wa musyahadati jamalihi wa jalalihi tatadha'afu al-ladzatu wa taqwa al-ma'rifatu wal hubb. Akan tapi ketika mereka melihat zat yang mereka cintai, menyaksikan keindahan dan kemuliaan zat yang mereka cintai. Ini ketika ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatada'aful ladzatu wa taqwal ma'rifatu wal hubbu, maka akan semakin berlipat ganda kelezatan yang mereka rasakan, dan akan semakin kuat ya pengenalan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepadanya. Baik, ini yang kita baca pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta.